توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وبنية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا ومشايخنا وأسلافنا من العلماء العاملين علماء النهديين والسادة العلويين ومثل ما نوى سبقت في هذا المجلس في التعليم والتعبس ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم ومعلف هذا الكتاب وآبائنا ومشايخنا وأستاذنا وإخواننا المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشف روباتنا وينور قلوبنا ويوفقنا لما تحب وترضى ويشفي مرضانا ويسر أمورنا ويحسن مقاصدنا وحاجاتنا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا لهذه النية وكل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته كل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى صدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in, jamaah pengawasan masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ngaturakan kalimat tasyakur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Niat mensyukuri pinten-pinten nikmat yang telah diberikan kepada kula kalih panjenengan. Dengan nikmat niku kula kalih panjenengan saat niki saged iktikaf di rumah Allah, saged berkumpul bergabung pada majlis yang dicari oleh malaikat Allah, karena majlis ini merupakan satu cuwilan atau satu tempat surganya Allah subhanahu wa ta'ala wonten gini dunyo, yang deras akan rahmat dan maghfirone. Mugi-mugi mawon sedaya sing rawuh pinaringan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga manah kula kalih panjenengan yang masih kotor penuh dengan kepentingan-kepentingan sing dibisikno ambik nafsu, sehingga apa yang disediakan oleh Allah, yang ditawarkan kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan agar kula kali panjenengan menjadi orang bahagia, karena kepentingan nafsu niku kula kali panjenengan tidak menjadi senang. Muga-muga dibersani ambik Gusti Allah. Manah kula kali panjenengan mugi-mugi dipun hiasi, dipun bei ambik sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mugi-mugi sedaya sing rawuh sing ngrungokaken pengajian niki kelawan rahmat kemurahan panjenengan. Mugi-mugi sedaya wonten sisah umur niki panjenengan bimbing dengan rahmat menuju kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nerusaken pengaosan kitab Riya Irsyadul Ibad. Kalau wingi dipun jebatakan bilih doa yang paling didengarkan oleh Allah, cepat untuk diterima dan dikabulkan oleh Allah, giniku ketika kita berdoa di tengah malam hari dan di setiap kita selesai sholat. Kadang-kadang kula kali panjenengan niki aku wis donga di saat-saat kita itu waktu ijabah. Saya berdoa itu dengan tulus meratapi tentang kesalahan kula kali tuwu kula. Tetapi kenapa kok belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang-kadang kula kali sampean mari donga, atine kok sik pancet galau, sumpek dan lain sebagainya. Ada satu cerita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika niku wonten tiyang donga dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh Rasul. Saaken wong iki donga, semua persyaratan telah dipenuhi. Dia seorang musafir, dia orang yang berpuasa, ia orang yang pada saat itu di tempat yang diijabai didengarkan oleh Allah. Doanya doa yang diajarkan oleh Allah. Tapi sayang, mereka itu tidak diterima lantaran makanan, minuman yang dimakan, yang diminum dari sesuatu yang haram, yang berakibat atine niku mboten saged padhang, yang berakibat atine niku banyak kepentingan, seakan-akan Gusti Allah niku didikte. Seakan-akan Gusti Allah niku didikte, lek gak kon kei iki aku durung seneng. Ya. Tuniku para hadirin sekalian, kesempatan kula kali panjang, setiap kula kali sang berdoa, nomor satu kita itu membaca sholawat. Wonten setunggal hadis yang ditulis wonten kitab Riyadhus Shalihin bilih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, saaken wong iki mang dungane kabeh wis lengkap, cuman waktu tundungo iku mang durung moco alhamdulillah dan belum membaca sholat selawat. Lek sampean tungo tulung moco memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membaca selawat, karena selawat kita itu dawuh Gusti Allah, walau annahum idzolamu, seandainya ono uwong kesandung kesalahan, kesalahan itu membuat kehidupannya sumpek, jauka mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan membaca selawat dan membaca salam. Fastaghfarolahumur Rasul, maka pastilah Rasul yang digugah, yang dipanggil, mengerti ulau po kon celuk-celuk aku. Gusti Allah sing eling no Muhammad, umatmu maca selawat nang ngene kon. Dee celuk-celuk kon krana kepingin kon tulungi. Saya tahu bahwasannya dia itu mempunyai dosa dan salah kepada aku. Dia wedi moro nanggene aku. Fastaghfarallahu humur Rasul. Rasul ngeterno. Memintakan ampun kepada umatnya niki. Lek nevis Kanjeng Nabi diwocakno selawat mantun ngoten kula kali sampean diterno ambik Gusti Kanjeng Nabi Gusti Allah lawajatullaha. Pastilah mereka akan menjumpai Allah tawaban dalam keadaan menerima tobatnya, mengampuni dosanya, mendengarkan doanya, rahiman dan menjadi belas kasih kasihan. Sak marine kula kali sampean maca selawat, tolong akui bahwasanya sampean itu banyak dosa. Robbana dolamna anfusana, Gusti kula kathah dosane, kathah salahe. Meskipun kula niki beribadah, wa illam taghfir lana, lek panjenengan boten purun nyepuro dumateng kula, lanakunanna minal khosirin, pastilah kula niki termasuk orang-orang yang rugi dengan pemberianmu yang begitu besar. Apapun yang diberikan Allah, kuli Allah kula kali sampean sugi, pangkat, banyak pengikut, banyak santri, tapi lek negatif sepuro ambik Gusti Allah, pasti kita menjadi orang yang nelongso. Jaluk sepuro nang kene Gusti Allah. Allahumma gfirli, sampean jaluk sepuro nang kene Gusti Allah dan memintakan ampun terhadap orang-orang yang dititipno nang Gusti Allah nang kene sampean. Bojo ambek anak. Supaya sepuro penjalukan sepuro sampean niku wau mengusulkan anak dan istri ojo lali jalukno sepuro nang wong tuwa. Robbil fili wali walidaya ahli wa aulati, Gusti sampean sepuro dosa kula, bojo kula, anak kula, tiang sepah kali kula panjenengan. Lalu wis ono arek niku wau jalukno sepuro nang gene wong tuane, termasuk orang ini berbakti kepada orang tua, ngridakno nyenengno atine wong tua. Lekne wong iku nyenengno atine Gusti nang wong tua, Gusti Allah mangkelo ya apa melok seneng. Dawuhne Gusti Allah, man asbaha murdian bi, sopo sing sedina iku mang, saat iki mang, maghrib iki mang, kok nyenengno atine wong tuwa, utawa nyenengno, ngelegakno, memuaskan Allah. Wa muskhiton biwalidai, tapi dee jengkelno, mangkelno, gelakno atine wong tuwa. Wa anabihi sahid, aku melok mangkel krono wong tuane mang mangkel. Waman asbaha murdian biwalidai, sopo sing dino iku mang, saat iku mang, kok telat sembayangi krono apa? Krono dikongkon wong tuwa, krono nyenengno wong tuwa, asal penjaluane wong tuwa niku wau tidak maksiat. Wa muskhitun bi, telat sembayang krono ngeladeni wong tuwa, tak sepuro krono wong tuane seneng. Mergane njaluk sepuro, njaluk sepurono wong tuwa. Mari ngono sampean njaluk sak karepe wis. Njaluk osugi, njaluk sembarang. Ya. Yeah. Terutama kula kali panjenengan jaluk supaya ati manah kula kali sampean dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak diridhoi, tidak disenangi ambek Gusti Allah. Ya. Kranten para hadiri sekalian, manusia tiang niki setiap saat dirayu ambek dunia. Dunia niku nggih mboten dhuwit tok. Menungsa iku seneng digunggung, nggih mboten? Dipuji seneng ta mboten? Seneng. Mari ngono, akeh kancane seneng ta mboten? semuanya itu akan hilang. Semuanya akan kita tinggalkan. Amalan-amalan yang kecuali amalan-amalan yang baik. Ya. Ya Allah, dunia itu bukan itu saja. Duit, mari ngono seneng dipuji, seneng dadi pimpinan, seneng dadi ngene, itu semuanya dunia. Jaluo tidak dibersihno atine. Mari ngono diberi, dihiasi dengan sifat-sifat yang diridhoi ambik Gusti Allah. Para hadirin, kalau toh ati manah kula kali panjenengan ini penuh dengan kepentingan, maka nilai-nilai ibadah niku entek digawe ngejoki elee ati. Ya, entek digawe ngejoki elee ati kaya sifat hasud. Ya, ono koncone mulang, dee kepingin mulang, krono gak kei mulang, maringono nudu sing enggak-enggak, niki sing tingkat melulang, sing jamaah nggih ngoten. Ya, ono jamaah dikei berkat, aku kok dikei berkat, maringono hasud. Ono bersama aku mang iso ngekei, aku kok gak iso ngekei, saingan, hasud dan lain sebagainya. Ya, sing penting kula kali sampean ya ngekei, ingin memberi, ingin berbuat baik, jangan ingin dipuji oleh orang lain ya. Berkane kula kali sampean ayo njaluk nang Gusti Allah dibersihkan hati kita dari sifat yang tidak diridhoi oleh Allah. Betapa banyaknya Allah niki memberikan kesempatan kangge kula kali panjenengan. Kaya sakniki istighfar. Sopo sing gelem istighfar, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muslimun diriwayataken Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi, ketika selesai dari salatnya, istaghfara salasan. Dia istighfar 3 kali. Lek kula kali sampean dalam keadaan kesusu, munio astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Lek wis Gusti Kanjeng Nabi niku wau nglakoni, sampean kepingin nglakoni menapa? Menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Lakukan itu. Lek panjen sampean kepingin jadi agoni orang ahli sunnah, maka lakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sembahyang, moco. Duduk kita mengibarkan bendera, Allahu Akbar. Kajang ini dah. Iku cuman kepingin diagoni menungso. Dan janganlah hatimu di hadapan Allah bahwa kalian adalah pejuang sunnah Rasul. Mari sembahyang sing istiqomah. Lek sampean gelem istiqomah memperjuangkan sunnah Rasulullah karena takut kepada Allah, niscaya orang-orang yang merobek-robek ahli sunnah akan hilang semuanya. Tapi lek kula kali sampean diarani ahli sunnah gak ngelakoni sunnah Rasulullah, orang lain akan merobek-robek kita. Lakonono sunnah Rasulullah. Ojo kepingin diisi sapa? Wedi nang Gusti Allah. Deloken Rasulullah niku memperjuangkan kepingin dandani kula kali sampean, kepingin menyampaikan ajaran Allah dengan susah payah. Sampean tingali nggih. Gusti Nabi Musa alaihi salam ingin mohon firmannya Gusti Allah yang selevel sing kaya Quran ini dibaca oleh umatnya. Niku Nabi Musa njaluk nang ngene Gusti Allah. Poso dhisik. Gusti, Bani Israil iki kepingin krungu swara sampean. kepingin sampean kei bacaan-bacaan sing teko sampean. Jari ini Gusti Allah, gak kuat Musa. Punta sampai tutudo. Wismilio, makhluk sing konmu aku di paling gede. Gunung Gusti paling kuat. Yo Rono, mari ngono tak bisiane jenenge gunung iku man. Dibisi kaya ngoten, acur jenenge gunung niku, acur momor. Begitulah besarnya firman Allah Subhanahu wa taala, gunung gak kuat. Tapi kula kali sampean dikei firman Gusti Allah rupa Al-Qur'an, sudah diringankan ambik Gusti Kanjeng Nabi. Nalikani Gusti Kanjeng Nabi menerima firman Allah, ajaran-ajaran Allah, Kanjeng Nabi susah payah. Wayahe panas ngeten iki, Gusti Kanjeng Nabi lek ditekani wahyu di malaikat Jibril sing gawa dawuhe Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi iso kademen. Wayahe panas kademen, kuademen. Kabeh padha kringeten Kanjeng Nabi, tolong Khadijah, tolong. Kembulono aku iki kademen kademen. Genggeng nopo Kanjeng Nabi? Jibril nggawa wahyune Gusti Allah. Ketika Rasulullah dalam keadaan kuabeh podo wadem kademen selimutan, nah malaikat Jibril datang membawa firman Allah, Kanjeng Nabi keringetan panas, kipasono aku, kipasono, kipasono. Di nopo Kanjeng Nabi? Malaikat Jibril nggawa dawuhe Gusti Allah. Begitu besar dan dahsyatnya firman Allah. Kula kali sampean nrimo teko Kanjeng Nabi Quran dalam keadaan enak diwaca, ngene mboten? Enak diwaca. Padahal nrimo mesoro. Faedahnya sangat besar dalam kehidupan kula kali panjenengan. Si kula kali sampean nalikane Gusti Kanjeng Nabi ninggali kula kali sampean Quran, sampean takoni nang awak sampean dhewe, sudahkah Quran itu kita baca setiap hari di rumah kita sebagai bukti kita cinta kepada Allah, sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, sebagai bukti kita mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kula kali sampean maca Quran? Coba. Maca Quran apa maca Quran? Sampean lakoni dhewe wis. Lek kula kali sampean ajek maca Quran sak keluarga, orang yang akan menghina kula kali panjenengan, merobek-robek kula kali sampean, ngenyek ibadah kula kali sampean, takut. Karena kita dibentengi oleh Al-Qur'an. Lek Quran digawe petetan, Quran diwaca bingung sampean. Bingung-bingung. Ya. Ono informasi iki, informasi iki, informasi ini, sing mengendalikan atine wong iku lho Gusti Allah. Kene opo gak kon laporno nang Gusti Allah? Padahal kula kali sampean dinteni Gusti Allah sembayang, opo sing kon bebanno, opo sing kon bingungno, wadulno nang aku. Ya. Istighfaro nang aku. Lek kula kali sampean dalam keadaan damang, gak kesusu apa-apa, baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ping telu, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya, mari ngono kula kali sampean maca istighfar. Terus sembah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Gedok. Lek kula kali sampean kesusu maca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, mulia wis. Mari ngono njaluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beres gak sampai 2 menit. Iya. niki saking pentingi wiritan. Ya. Terus para hadirin, umpama kula kali sampean kesusu, boten kesusu maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lek gak kesusu. Ya, lek kesusu yo ngoten niku wau. Astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lek ana waktu manek maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lek ana waktu manek tambah ana la mani alima ataita wala mu'tiya lima manata wala rada li qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Usahakno kula kali sampean meresapi iki. Lamani alima aktoita gusti, lek tiang niku, lek sampean cegat, boten sampean paringi, boten enten sing saged ngejoki. Ngeten lagi ya. Lek wis diumsret, maski gak ono sing gedek, no. Ya. Yeah. Walamu tia lima manata, lek gusti Allah kadung ngekei, masih kon khasuti tetep tambah gede. Jadi kula kali sampean besar. Umpama kula kali sampean padha wis bareng sak dulur, padha ditunggakno wong tuane, padha dikenekno, padha ngene, situk dikei pangkat, situk dikei poso. Salah apa aku? Ojo salah, ojo merasa salah. Aku dikongkon poso dulurku riya riyoyo. Engko anakku riyoyo, anake dulurku poso pasti. Sampeyan tingali. Lek kula kali sampeyan dadi umat Nabi Muhammad. Putrane Nabiullah Ibrahim niku kali Nabiullah Ishak ambek Nabiullah Ismail. Nggih nggih mboten. Anak turune Nabiullah Ishak iki kabeh didadekno nabi, ngelakoni piwulangi Nabi Ibrahim atau tidak, tetap digai gai nopo pangkat. Nabiullah Ismail nurut ngelakoni nopo sing dilakoni Nabi Ibrahim, sembahyang. Anak putune ngoten loman, gak tahu anak putune Nabi Ismail iku pesene mangan kecuali ambik wong liya. Loman terus. Tapi anak turune gak ono sing dadi nabi. Terus. Akhir terakhir wis anak putune Nabi Allah Ishak entek dadi nabi wake. Mulai Nabi Ishak, Nabiullah Yakub, Nabiullah Yusuf, puluhan welasan bareng anak putune Nabi Ismail. Ono mek siji jenenge Nabi Muhammad ngalano wong akeh. Ya. Lha niku kula kali panjenengan nggih ngoten. Mergane diresapi la mani alima aqaita. Lek nek kapan ono wong sugih duduk krana pintere tapi iku pawehe Gusti Allah. Aku bakal dikei tapi durung wayahe. Wis gak usah kasut ambek wong sing sugih, ambek wong sing sombong, ambek wong sing dikei pangkat. Aku lek kasut padha ambek mulangi Gusti Allah. Wong sing sampean kasuti iku padha ambek sampean kasut nang kene Gusti Allah. Mangkel sampean nang Gusti Allah. Lek mangkel ambek wong liya berarti mangkel ambek Gusti Allah. Sampean lek mangkel ambek Gusti Allah ana urusan apa? Iya. Yeah. Ana urusan apa? Banyak istighfar lagi. Wala mu'tiya lima manata wala rada lima qadaita. Barang sing dipastikan oleh Gusti Allah tidak dapat dihindari. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. wong sing sugih, wong sing digdaya, usaha apa tidak akan berhasil kecuali mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Terus maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lajeng para hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didawuh man sabbahallaha fi duburi kulli salatin, sapa sing maca tasbih setiap mantun salat salasan wa salasin 33, wa hamidallaha salasan wa salasin maca alhamdulillah 33, wa kabbarallaha salasan wa salasin maca takbir Allahu akbar 33, wa qala tamamul mi'at matin Allahu akbar maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyahu, dosa-dosane disepuro ambek Gusti Allah, wa in kanat misla zabatil bahri, meskipun dosane sak untuke segoro. Para hadirin, ya Allah, ceritane lahire wiritan subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33, kula kali sampean pun sering ngrungokno. Biyen niku kan ontena golongane wong sing gak duwe. Niki iri ambek wong sing sugih. Matur nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, dahabat ahlud dusuri bil ujur. Enak Kanjeng Nabi dadi wong sugih, akeh ganjarane timbang wong gak duwe. Lah kok iso? Lah sampean tingali mawon napa? Lah wong lek ne mboten gadane niku melok roti pan, paling ge arep-arep jajan tok. Lalek ping sing sugih lak gagah, aku sing kebosi meskipun gak maca nok mburi. Lalek ngoten lah Gusti. Iya anjene ngoten ya. Cuma kon gak mritungno sombonge wing sing sedako ambek ikhlase wong sing maca gak ngerti kon. Iya. Karepmu ya apa? Kula niki nggih ngeten. Iya. Yusolli kama nusolli. Wong sugih sembayang kula sembayang. Iya. Nasumu kama yasumu, wong sugih sapa-sapa kula nggih swasa. Wong sugih ngeten nggih kula melok ngeten, cuman kula kalah. Kalah ya apa? Lek ne dheke sedekah kula ngaplu. Oh. Terus kene apa? Sama-sama orangnya, sama-sama jamaah, kula kepengin mlebu swarga dhisik. Kon tak bisiki ya. Meneng wis, tak aturno Gusti Allah, apa sambatmu? Nggih Kanjeng Nabi dinteni. Wis kene tak kandhani. Kon lek ne mari sembayang aja kandhakno lho ya. Khusus wong sing gak duwe-duwe tok. Nggih Kanjeng Nabi. Maca napa subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, jangkepono Allahu akbar. La ilaha illallah. Iku bang, jangkepono iku ping 100. Jari Gusti Allah ngono. Tentrem uripmu wis tak dilakoni iki ya. Dilakoni. Lih, biasane wong gak duwe-duwe iki lek mari sembahyang mencolot langsung nyambut gawe. Sakniki kok anteng-anteng arep. Justru aku sing gridu. Aku gopo nyambut gawe. Kene apa? Akhire ana wong sugih nyamar dadi wong melarat melok mriku nggih ya. Golek wong liya dudu wong kene. Kon rono tak bayar kon. Kon pake ana sing melarat, padahal potongane melarat ya. Kon potongane melarat kon tak bayar ngene wis. Takonono, maca apa wong-wong iki? Diwaca nggih ya. Bareng ketemu maca ngene wis apal diwara. Rapat wong sugi-sugi. Maca anu tibane subhanallah ping 33 ngene iki. Niru wong sugih nggih ya, melok pisan. Akhirnya wong sugih iku salawe sugih oleh barokah wong larat sing maca ngon diwaca pisan. Kanjeng Nabi wong soge melok pisan ngono. Ya wis meneng mau wis. Iya. Kon cek gak sambat ae maca ngono. Sung soge lek maca ngono cek gak sombong. Lah lek wis kon maca ngono iku mangsik sambat. Sing sugi sik sambang tandane atimu akeh karate ra wis ah. Iya. Dadi sampean lek ni sembahyang jamaah ngeten. Ojo nilai wong liya. Sampean delok maku mari sembahyang ya apa? Sembahyang itu tanha anil fahsya iwal mungkar. Aku mari salat jamaah ana masjid aku mbangil. Masjid yang bergengsi. Jamaah Masjid Agung Bangil itu adalah jamaah yang dihormati oleh masjid-masjid yang lainnya. Karena masjid ini adalah yang dibina oleh orang-orang yang terdahulu, ulama-ulama yang militan. Kok awak mari sembahyang dadi jamaah masjid kene kok pancet ae. Ngersulo. Mari gawe grup dhewe-dhewe. Oleh ngono awak iki jamaah iki salat kita kurang tanha anil fahsya iwal mungkar. Ga ono gawe ni podo ae sembahyang ambek ono omah. Buktine ganjaran yang kita peroleh ini nanti gak sobut ambek rasan-rasanane ngono lho. Iya. Dungo dinungo mawon ya. Muga-muga jamaah Masjid Agung Bangil ini ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga jamaah Masjid Agung Bangil ini ibadahnya diterima oleh Allah, melahirkan sifat-sifat yang terpuji. Dadi sapa wae mbok takmiri, nggih ya. Mbok jamaah ae, mbok sapa wae yang berkaitan dengan salat di sini, semoga semuanya diampuni oleh Allah. Rukun, guyub, semangat mereka cuma satu, ingin menunjukkan diri kepada Allah bahwasannya kula niki Gusti kepingin ngelampai sunnati Kanjeng Nabi. Ngoten tok mawon. Nggih wiritan, nggih salat niku lek nggih serban ya serbanan, tak digawe serbanan lagi lan endi le. Lari mana ya jadi ya Allah. Iya. Engko dikek serban mana ya lorong bulan. Bosen Ustaz ngono. Akhire serban ya bajek ngono ya Allah. Saben il Kanjeng Nabi ku ngoyo-ngoyo. Ngoyo Kanjeng Nabi ku. Ngene nak ya sembahyang pisan iki cek sempurna. Kek ono ngene pundakmu iku serbet dari Kanjeng Nabi. Lek kon isin kek ono sapu tangan dari ini Kanjeng Nabi. Ngono iki lho. Apot Kanjeng Nabi. Isin kula. Ya wis kon lek isin. Kon isin nang ngene wong, gak isin nang ngene Gusti Allah. Kon eman pundakmu, gak eman ganjarane. Pundakmu tambah suwe tambah seyek. Ono awang serbanan pundake terus saya krono setruk onten. Kalau paling wong liya ngono, wah Kanjeng Nabi kan ojo. Lek nek ana wong ilang tandane wong iku gak seneng ahli sunah wis gak repot-repot. Iya. Balik maneh, sakniki wiritan lho, ya wiritan lho, wiritan ngene ya. Sakniki sing go biasa wiritan, wiritono. Cene beda antarane jamaah sing ngaji ambek sing gak ngaji. Hal yastawi man al yastawiyani apa kepodo man tak yam Quran lah. Apakah orang sama wong sing ngaji nglakoni elmune ambek wong sing ngaji cuma podo kuping mari ngono mule ya gak podo. Ya. Donga dinunggu nggih. Mboten ngritik, mboten. Ngelingno awak kula kali sampean. Tambah tuwa, tambah kate ninggalno dunyo. Ayo nyedek nang Kanjeng Nabi besok lek di gua ambik wong ahli dunyo cek di papak ambik Rasulullah gak telongso umpama sampean diusir teko kene gak popo lek ditampani ambik Habib Sela enak ya tambah mul ya tambah cece kon gak popo pasti kon tinggal gak popo aku ambik Rasulullah ngoten kangen nang sampean ini ku termasuk wong sing mati ngerejekeni sing oh urip ojo mati nyusano sing urip yo ditahlili doae ya waktu biyen gak gelem banyak istighfar dan baca selawat dungo dinungo nggih dungo dinungo muga-muga umur kula kali sampean barokah ditambahi ilmu sing manfaat ditulungi ambek Gusti Allah muga-muga kula kali sampean disenengno ibadah disenengno nyempurna ibadahe disenengno ambek nglakoni sunah-sunahe Rasulullah Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin ya rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba تغسل كل حوبا واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد تحت صبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.